Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa takullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu takullaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian, berjumpa kembali dalam majelis kita kajian pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm, perhiasan para penuntut ilmu, yang dikarang oleh Syekh Bakar Ibnu Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Sebuah kenikmatan jemaah sekalian yang harus terus kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk mendalami dan mempelajari agamanya. Karena dengan bersyukur, dengan memuji Allah, niscaya ilmu kita akan terus ditambahkan oleh Allah. Salah satu sebab agar ilmu kita bisa bertambah adalah dengan banyak bersyukur ketika mendapatkan faedah ataukah ilmu agama. Disebutkan sebuah riwayat dari ucapan Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim halaman 107, kata Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukur. Kata beliau alaihi rahmatullah, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukur. Sesungguhnya aku itu mendapatkan ilmu agama, ya, karena aku selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Fakullama fahimtu ala fiqhin wa hikmatin qultu alhamdulillah fazdada ilmi. Subhanallah. Kata Imam Abu Hanifah, ya, maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kemudahan untuk memahami ilmu agama dan hikmah, maka aku katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat tuh. Kata Imam Abu Hanifah, setiap kali aku bisa memahami ilmu agama, setiap kali aku bisa memahami ilmu agama, maka aku katakan kepada Allah alhamdulillah. Aku ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Fazdada ilmi. Maka dengan ucapan tersebut, dengan amalan tersebut, maka ilmuku pun ditambah. Dan itulah pembenaran dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian pandai mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Dan jika engkau kufur terhadap nikmat tersebut, maka siksaanku sangatlah pedih. Dibiasakan ini jamaah sekalian. Mungkin ini perkara yang terluputkan dari kita. Ya kan? Terkadang kita anggap sepele. Puji Allah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dalam sehari ada 1, 2, 3 faedah ilmu agama yang kita dapatkan. Ada sebuah pelajaran yang baru kita dapatkan, baru kita dengarkan. Syukuri, alhamdulillah. Belajar menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Ya, karena ilmu agama itu berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu agama itu disebutkan oleh para ulama dalam sebuah bait syairnya, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu agama itu akan lari, bergeser, menyingkir dari orang yang sombong, seperti halnya air yang mengalir. Ada enggak air yang secara alami naik ke atas? Ada enggak jamaah sekalian? Enggak ada. Ya, kalau ada yang bilang ada Ustaz, ya mungkin itu pakai sanyo tuh, ya pakai alat. Tapi kita berbicara secara hukum asal, ada enggak air yang mengalirnya tuh ke atas? Semuanya itu pasti akan mencari tempat yang lebih rendah. Maka demikianlah ilmu agama tersebut, ya, akan berlari, menghindar dari hati yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan kecongkakan, na'udzubillah. Siapkan wadahnya kita. Siapkan wadah untuk menampung ilmu agama. Apa wadah tersebut? Adalah hati yang bersih, hati yang tulus. Ya, syukuri jemaah sekalian. Syukuri alhamdulillah. Ada 1 faedah, 2 faedah yang kita dengarkan dalam majelis ilmu, disyukuri. Karena bisa jadi ilmu tersebut, apa yang kita dengarkan tersebut, ternyata bisa merubah kehidupannya kita ke arah yang lebih bagus. Ternyata apa yang kita dengarkan tersebut adalah perkara yang menjadi solusi terhadap problem yang kita hadapi selama ini. Oh, ternyata ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kapan kita syukuri ilmu tersebut, maka yakin Allah Subhanahu wa taala akan bukakan ilmu-ilmu yang lainnya. Allah bukakan ilmu-ilmu yang lainnya. Fazdada ilmi, kata Imam Abu Hanifah. Ternyata dengan rasa syukurku tersebut kepada Allah, pujianku tersebut kepada Allah, menambahkan ilmu yang aku miliki. Demikian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, nasihat untuk kita semuanya. Apa yang dinukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim halaman 107. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan hilya talibil ilmi ini jemaah sekalian, dan hanya kepada Allah kita memohon agar diberikan kemudahan dan keberkahan dari apa yang telah kita pelajari tersebut. Kata beliau, melanjutkan ucapannya dalam masih dalam al-faslul awal, fasal yang pertama, pembahasan yang pertama, adabu talib fi nafsihi, adab penuntut ilmu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Yang pertama kata beliau, al-ilmu ibadatun, ilmu itu adalah ibadah. Subhanallah, ditanamkan ini jemaah sekalian. Ilmu itu, belajar itu, duduk dalam majelis ilmu tersebut adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Bahkan semulia-mulia ibadah setelah ibadah yang bersifat wajib. Kenapa? Karena ilmu agama itu manfaatnya tidak hanya untuk diri kita, tapi akan memberikan kemanfaatan untuk istri kita, anak-anak kita, orang lain, ya, dari kalangan kaum muslimin dan muslimah. Makanya cobaan ketika menuntut ilmu itu juga luar biasa, ya. Menuntut ilmu itu luar biasa cobaannya, ya. Ketika ingin pergi taklim, pergi kajian, ada-ada saja penghalang, ya. Kalau kita enggak kuatkan azimahnya kita, kita enggak kuatkan keinginannya kita, kalah kita. Berdoa kepada Allah, kemudian kencangkan keinginannya kita. Ini waktunya untuk saya belajar agama, ya. Kalau enggak bisa sepenuh waktu seperti para santri di pondok-pondok pesantren, ya minimal dalam sehari kita ikut kajian, jemaah sekalian. Kalau enggak bisa dalam sehari, ya minimal dalam sepekan ada berapa hari yang kita memang siapkan untuk belajar ilmu agama. Apa jadinya hati kita? Apa jadinya hatinya kita? Apa jadinya keimanannya kita? Kalau kita tidak sirami dengan nasihat-nasihat, kalau kita tidak serami dengan untaian firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat-nasihat para ulama, bisa mati kekeringan hatinya kita ini. Ya, bisa kendor keimanannya kita. Makanya salah satu untuk memompa semangatnya kita, keimanannya kita, adalah dengan menyabarkan dirinya kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu ibadah. Ya. Ilmu itu ibadah. Karena yang namanya ibadah itu, ya, ada syaratnya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh beliau, ikhlasun niyyah lillahi Subhanahu wa taala. Syarat ibadah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah ini ngomong ikhlas. Mudah. Tapi dalam mengaplikasikannya, dalam mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa jemaah sekalian. Berat. Akan terasa ringan bagi orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para sahabat, kemudian generasi setelah mereka pun merasakan beratnya permasalahan yang satu ini. Niat. Berat. Berat. Berat. Ya, mudah kita ngomongkan. Ya, mudah ikhlas. Tapi terkadang antara ucapan dan hatinya kita berbeda. Ya, dan hanya Allah yang mengetahui dari setiap apa yang terbetik di dalam hati kita masing-masing. Subhanallah. Ini kata beliau, fa inna syartal ibadah ikhlasun niyyah lillahi Subhanahu wa taala. Karena syarat ibadah itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dari wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dan memurnikan agama ini hanya semata-mata kepada Allah. Wa fil hadis al-fard al-masyhur an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qol innamal a'malu binniyat. Dan diriwayatkan dari hadis yang masyhur dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niat-niatnya. Subhanallah. Ya. Setiap amalan tergantung dari niatnya. Berapa besar pun dan berapa hebat pun sebuah amalan, jemaah sekalian, kalau tidak disertai dengan niat yang ikhlas, maka akan menjadi debu yang berterbangan pada hari kiamat. Bagaimanapun besar dan mulianya amalan tersebut di sisi manusia, kapan tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka tidak akan memberikan kemanfaatan, kebaikan untuk hamba tersebut dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Sebaliknya, dengan niatan yang ikhlas, sekecil apapun amalan tersebut akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan dan diriwayatkan dari ucapan para ulama terdahulu, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Terkadang ada amalan yang kecil, sepele di hadapan manusia, enggak ada artinya di hadapan manusia, akan tetapi menjadi besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena perkara niat. Ada orang nyumbang 1 juta tapi sombong, ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, ingin disebut-sebut namanya, na'udzubillah. Ada orang yang nyumbang cuma 100 ribu tapi luar biasa, ya udah gak usah tulis nama saya, ya cukup antara saya dengan Allah saja, subhanallah. Serapat mungkin amalan tersebut dia sembunyikan, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muslim dan muslimah yang hebat, ya. Dia sudah persiapkan memang ibadah-ibadah yang tersembunyi tersebut sebagai bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin amalan tersebut disembunyikan, jamaah sekalian, ya, semakin amalan tersebut disembunyikan. Ini kita berbicara secara umum, ya. Kecuali amalan-amalan memang yang enggak bisa kita sembunyikan. Ya, seperti sholat jamaah. Anak enggak bisa. Anak mau sembunyikan amalan saya. Anak sholat di rumah aja, enggak demikian dipahami. Ya. Tetap dong harus pergi ke masjid selama enggak ada uzur, dengan tetap menjaga keikhlasannya kita. Ini kita berbicara tentang amalan-amalan yang lebih afdolnya itu untuk disembunyikan. Ya. Semakin amalan tersebut disembunyikan jauh dari pandangan manusia, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya disebutkan pula dan diriwayatkan dari ucapan yang indah dari sahabat Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, man yastati' ayyakuna lahu khabi'atun fil amal falyaf'al. Barang siapa kata Az-Zubair bin Awam, barang siapa yang mampu untuk melakukan sebuah amalan yang tidak seorang pun manusia melihatnya, cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yastati' ayyakuna lahu khabi'atun fil amal falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk melakukan sebuah amalan kebaikan yang tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini yang melihatnya, cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Subhanallah. Itu modal besarnya kita, jamaah sekalian, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan kebaikan yang kita sembunyikan, amalan-amalan kebaikan yang cukup antara kita dengan Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, kembali kepada hadis Umar bin Al-Khattab, kata beliau, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niat-niatnya, ya, tergantung dari niatnya. Kemudian kata beliau, fa in faqadal ilmu ikhlasan niyyah intaqala min afdhali ta'at ila ahatti al-mukhalafat. Kata beliau, kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid alaihi rahmatullah, maka ketika ilmu itu kehilangan keikhlasan, kapan seseorang belajar agama tapi tidak ikhlas, maka akan berubah yang tadinya menuntut ilmu agama tersebut adalah semulia-mulia ibadah di sisi Allah, berubah menjadi sejelek-jelek pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tadinya mulia ini ilmu agama jemaah sekalian. Tadinya begitu mulianya menuntut ilmu agama. Tapi karena ada yang salah dari niatnya kita, ada yang salah dari tujuannya kita, maka berubah menjadi sejelek-jelek amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlu riya, riya syirkin wa riya ikhlasin wa mithlu tasmi' bi ayyi qal bi ayyakul musammi'an alimtu wa hafidtu. Subhanallah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, dan tidak ada sebuah perkara, tidak ada perkara yang lebih merusak nilai ilmu tersebut, nilai keikhlasan tersebut, dibandingkan riya, ingin dilihat oleh orang. Subhanallah. Riya asyirk, riya yang masuk dalam kategori kesyirikan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau, disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian. Siapa yang ngomong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan siapa? Jamaah sekalian, di hadapan para sahabat, manusia terbaik dari generasi umat ini. Orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang termulia di muka bumi ini dipilih tuh para sahabat. Akan tetapi lihat apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, manusia terbaik, generasi terbaik. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Perkara yang paling aku khawatirkan melanda kalian, menjangkiti kalian adalah syirik kecil. Berarti syirik kecil lebih bahaya ya dibandingkan syirik besar. Gak demikian dipahami. Ya. Jelas dong syirik besar itu lebih berbahaya. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan ucapan seperti ini, yang paling aku khawatirkan melanda dan menjangkiti kalian adalah syirik kecil. Kenapa? Karena kata para ulama, orang semua pada tahu yang namanya syirik besar itu, paham orang. Ya. Ulama, orang yang belajar, orang yang ilmunya pas-pasan, orang yang baru belajar pun tahu. Tahu dia. Ketika disuruh dan diperintahkan untuk sujud di hadapan patung, gak mau dia. Merontah dia. Disuruh sujud di hadapan kuburan, gak mau dia. Kenapa? Tahu. Itu perbuatan kesyirikan. Paham semuanya orang. Akan tetapi untuk syirik yang kecil ini jemaah sekalian, tidak seorang pun bisa lepas darinya. Mau dia ulama, mau dia syekh, mau dia ustaz, mau dia da'i, mau dia seorang pelajar, mau dia orang yang biasa, semuanya bisa terjangkiti penyakit yang satu ini, syirik kecil, yang disebutkan dan diterangkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis ini, ketika beliau ditanyakan, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa sih itu syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya, riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia. Subhanallah. Hati-hati jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, idza jazan nas bi a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum min jaza. Subhanallah. Hati-hati. Penyakit yang satu ini, riya, yang tidak seorang pun dari kita bisa terselamatkan darinya. Ada potensi itu jemaah sekalian. potensi untuk riya, untuk sum'ah, senang untuk dilihat, senang untuk dipuji dan disanjung. Ada potensi itu, ada. Hanya kadarnya itu berbeda-beda setiap orang. Hanya saja bagaimana orang bisa meminimalkan dan melawannya, itu tergantung dari ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi itu ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan berkata kepada orang-orang yang ingin dilihat tersebut ketika melakukan amalan di dunia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amalan-amalan manusia pada saat itu di hari kiamat. Idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya. Ya. Hal tajiduna indahum min jazain. Coba kamu pergi. Pergi. Kira-kira gimana perasaan kita jemaah sekalian? Kalau kita yang berada dalam barisan orang-orang tersebut, gimana ketika pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian, pergi kalian, pergi kepada orang-orang yang dahulunya kalian pamerkan amalannya kalian tersebut. Pergi kalian. Hal tajiduna indahum min jaza. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka, dari amalan-amalan perbuatan yang kalian lakukan tersebut? Ya subhanallah, betapa ruginya kita jamaah sekalian. Sudah lelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pada hari kiamat tidak bernilai semua ibadah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kerugian apa lagi yang lebih besar dari ini jamaah sekalian? Kerugian apa lagi? Kerugian apa lagi yang sudah kita harapkan amalan tersebut akan memberikan kemanfaatan untuk kita, ternyata tidak menjadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan amalan-amalan yang mereka lakukan selama dalam kehidupan dunia tersebut, kata Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Subhanallah. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Hanya kepada Allah jemaah sekalian kita mengadu akan dosanya hati kita. Kita perbaiki terus. Kita perbaiki. Apa sih gunanya ketika kita melakukan amalan hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk dilihat oleh manusia? Jangan-jangan ada sifat kemunafikan dalam dirinya kita. Kalau lagi banyak orang, luar biasa semangatnya beribadah. Kalau dilihat orang, kalau dipuji orang, luar biasa makin semangat beribadah. Giliran gak dilihat sama orang, giliran bersendirian, malas-malasan, bahkan na'udzubillah terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan jemaah sekalian ada kemunafikan dari sifat yang kita miliki. Karena itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menjelaskan salah satu sifat dari orang-orang munafik tersebut, kata Allah, Rabbul alamin wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka orang-orang munafik tersebut, jika mereka tegak melaksanakan sholat, qamu kusala, berdirinya malas-malasan, ya, malas-malasan. Yuraunan nas, dia lakukan semuanya itu hanya untuk dilihat oleh manusia. Walayadkurunallaha illa khalila. Dan mereka tidak mengingat Allah, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Naudzubillah. Hati-hati jemaah sekalian, kita semuanya jaga hatinya kita. Jaga, jaga. Kenapa? Karena enggak ada orang yang tahu isi hatinya kita kecuali Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kita untuk menjadi seorang pribadi muslim dan muslimah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja modalnya kita. Mari belajar untuk menjadi seorang muslim yang dan muslimah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak butuh penilaian orang lain. Kita enggak butuh dengan penilaian orang lain. Apa jadinya hidupnya kita kalau kita hanya hidup hanya dengan cara mengikuti pola pikir, penilaian, penglihatannya manusia? Mau jadi apa kita? Tapi mari dong kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga kejujuran hatinya kita kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Orang mau bilang apa tentang kita, selama kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah tidak akan memberikan kemudharatan apa-apa yang mereka ucapkan tersebut. Tapi yang namanya kebusukan hati itu cepat atau lambat akan terbongkar di dunia. Kalaupun enggak terbongkar di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar semuanya pada hari kiamat kelak. Kalaupun kita lulus, kalaupun kita berhasil menyembunyikan kebusukan hatinya kita, kebusukan niatnya kita di dunia ini, kalaupun berhasil, maka jangan pernah berharap berhasil kita sembunyikan semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bongkar semuanya. Yauma tubalas sarair, Allah akan bongkar rahasia-rahasia yang terbetik di dalam hati-hati para hamba-Nya tersebut. Allah akan bongkar semuanya, jemaah sekalian. Makanya penting untuk kita pelajari tentang arti dari keikhlasan tersebut. Penting untuk kita pelajari akan rusaknya riya ini sebagai sebuah penyakit untuk hatinya kita. Wa mithlu tasmi', demikian pula ya, tasmi', ingin dipuji, ingin dikatakan. Bi ayyu qal musammi'an alimtu wa hafidtu, agar bisa dikatakan, agar orang-orang bisa mendengar, aku telah mengetahuinya, aku telah menghafalnya. Subhanallah. Ilmu itu bukan untuk dipamer, jemaah sekalian. Ilmu itu bukan soal banyak-banyaknya hafalan, bukan. Tapi cukuplah ilmu itu, kata para ulama, ya, laisal ilmu bikatsratir riwayah wa innamal ilmu al khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya periwayatan. Bukannya ilmu itu dengan banyaknya hafalan Al-Quran, hadis, ataukah ucapan-ucapan para ulama, ataukah kaidah-kaidah. Bukan itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, demikian pula para ulama yang lainnya. Bukan itu ilmu itu. Wa innamal khasyah, akan tetapi ilmu itu adalah rasa takut yang berada dalam hati seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Ketika dengan ilmu yang sedikit tersebut, akan tetapi mampu menggiring dia untuk menghadirkan rasa takutnya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa alaihi, oleh sebab itulah ya, kata beliau, faltazim at-takhallus min kulli ma yushayyibu niyyatak min sidqit talab ka hubbi adh-dhuhur wa at-tafawwuq 'ala al-aqran wa ja'lihi sullaman li aghrad wa a'rad min jahin aw malin aw ta'dhimin aw sum'atin aw talabi mahmadatin aw sarfi wujuhin nas ilaik fa inna hadha wa amsalaha idza syabatin niyyata afsadatha. Katanya, oleh sebab itulah maka hendaknya engkau betul-betul menjaga kemurnian niat kamu dari seluruh perkara yang bisa mengotorinya. Ketika kamu belajar, jaga niat kamu, jangan sampai ada perkara-perkara yang membuat niatmu tersebut menjadi rusak. Kahubil dhuhur, ingin tampil, ini bahaya, ini penyakit ya. Ingin tampil, hubbul dhuhur, ingin dilihat oleh orang, ini bahaya, ini bahaya. Kata para ulama, barang siapa yang ingin tampil belum pada waktunya, maka sungguh kerusakan itu akan banyak dihasilkan. akan ada penyesalan yang akan timbul di kemudian hari. Ya. Hubbul zuhur, ingin tampil di depan khalayak ramai, na'udzubillah. Wat tafawuq 'alal aqran, agar merasa lebih hebat dibandingkan teman-temannya. Saya itu udah hafal sekian juz. Hadis-hadis ini udah pernah ana hafal, sudah lewat semuanya. Ya, kitab ini lagi udah pernah saya pelajari. Ya. Agar dia merasa lebih di atas dibandingkan teman-temannya, na'udzubillah. Bukan demikian jamaah sekalian. Ataukah kita jadikan ilmu tersebut dalam rangka untuk tangga meraih dari tujuan yang jelek, untuk mendapatkan jabatan, pangkat, harta, pengagungan, biar orang segan sama dia, biar setiap dia pergi orang semuanya merasa wah sama dia, asumah ingin dipuji, au talabi mahmadatin, ingin dipuji dia, au sarfi wujuh bin nas ilaik, ataukah agar pandangan manusia tertuju pada kamu. Na'udzubillah. Kata beliau, fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabatin niyyah afsadatha. Maka ketika semua penyakit-penyakit ini dan yang semisalnya, cinta untuk tampil, cinta agar untuk dipuji, merasa hebat dari teman-temannya, ataukah untuk meraih dari tujuan-tujuan yang jelek, katanya kalau ini dan yang semisalnya telah mengotori niat kamu, maka sungguh akan merusak dari upaya kamu untuk menuntut ilmu agama, akan rusak niat kamu, wa dhahabat barakatul ilm, dan akan hilang keberkahan ilmu kamu itu. Inilah ya jemaah sekalian yang kita harapkan kepada Allah, ilmu yang kita dapatkan itu diberkahi oleh Allah. Itu yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa ilmu kita sedikit, tapi berkah. Daripada banyak ilmu kita, sudah banyak hafalan kita, sudah banyak tamatkan kitab-kitab, tapi tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rusak niatnya kita. Subhanallah. Walihadha yata'ayyana alaika an tahmiya niyatak min syaubil iradah li ghairillahi ta'ala bal wa tahmil hima. Oleh sebab itulah wajib bagi kamu untuk selalu menjaga niatan kamu dari kotoran-kotoran keinginan-keinginan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bal wa tahmil hima, bahkan engkau harus berupaya untuk menjaga perkara-perkara di sekitar niatan kamu. Bal tahmil hima ay tahmi an-niyah, engkau jaga niatanmu tersebut. Nas'alullah al-afiyata wa salama, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.